Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan masih seputar tanda-tanda i'rab. Nah, yang kemarin telah memasuki pantun yang berisikan tentang tanda asal daripada rafa, nasab, jar dan juga jazm. Tentunya tidak asing lagi di telinga kita barakallahu fik, tanda tersebut dikenal dengan alamatun asliyah. Di sana nanti ada alamatun far'iyah dan itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Walaupun belum semuanya tapi menjelaskan. Kalau tidak ada alamatun asliyah berarti apa? Alamatun far'iyah, tanda cabang yang dikenal dengan niabah. Sehingga nanti wa alamatun rafi'i al-waw niabatan 'anil dhammah wa alamatun nasbihi al-ya niabatan 'anil fathah wa alamatun jarhi al-ya niabatan 'anil kasrah misalkan. Mahum? Itu namanya al-sabil niabah. Bukan ala sabilil asalah. Naam. Pantunnya setorkan terlebih dahulu. Pantun dari 24 sampai 26. Tafadhal. Naam. Qala Naam, apa? Nah, kita lanjutkan barakallahu fiik, disimak baik-baik. Masih halaman 113 ya, 113. Bagian tengah bawah itu. Qala asy-syarih wa sabahullah Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah wa Ibnu Malik rahimahutaala la adri bi qasdin aw bi qasdin aw dharratun nadmi alja'athu. Artinya ini sekarang mulai mengkritik kalam Ibnu Malik dalam pantun tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Ibnu Malik rahimahutaala, la adri, aku enggak tahu dengan sengaja ataukah tidak dengan sengaja atau karena darurat syairnya, daruratun nadam itu darurat syairnya ya, atau karena darurat itu karena pantun al-ja'athu yang membuat beliau nah barakallahu fik membuat susunan seperti itu. Al-ja'athu artinya kembali gitu loh. Jadi apakah yang membuat beliau kembali nah barakallahu fik membuat pantun seperti itu karena sebabnya sengaja atau enggak sengaja atau karena darurat dalam pantun itu loh. Paham? Faqala farfa' bi dhammin wajzim bi taskinin. Antum lihat itu farfa' bi dhammin wajzim bi taskinin. Ada ba atau tidak itu? Naam. Padahal yang selainnya wansiban fathan wa jarra kasran. Paham? Mansubun apa kemarin? Bi naz'i al khafidh. Mansub dengan membuang huruf jar. Saya pahami. Naam. Di sini kok diulangi lagi farfa bi dhammin kemudian wazim bi taskinin. Nah, kita lihat fattarfan jaa fihima bi harfil jar. Kata beliau, dua ujung, antum lihat dua ujung, naam, farfa bi dhammin. Kemudian apa? Wazim bi taskin ujung di awalnya itu maksudnya. Itu kalau antum perhatikan, kan apa? Di situ dua-duanya datang dalam kondisi apa? Barakallahu fi naam ada rujarnya farfa' bidhammin ba wazim bitaskinin ba faham belum? Dua-duanya ada apa? Ada huruf jarnya wa fil wasat naz'a harfil jar di pertengahan di bawah huruf jarnya mana? Wansiban fathan ya enggak? Wajur kasran Apa belum? Ada rujuknya enggak itu? Enggak ada. Nah, perhatikan kenapa itu? Faqal wansiban fathan wa jarra kasran fa ka'annahu yaqul sa'akan-akan. Perhatikan, sa'akan-akan beliau mengatakan innal batina kadh-dhahir. Bahwasanya sesuatu yang enggak nampak itu seperti yang nampak. Pahami, sesuatu yang enggak nampak itu batin, enggak nampak, kadh-dhahir seperti yang nampak. Fal batin fil wasat, maka yang tidak nampak di pertengahan itu, mana itu? Pertengahan. Wansiban fathan wa jarra kasran kadh-dhahir fil jawanib. Maka dia itu seperti apa? Seperti yang nampak yang zahir fil jawanib, yang ada di sisinya. Yakni anna qaulahu insiban fathan wa jarra kasran mansuban bin nasil khafid. Dia itu kedua-duanya mansub dengan membuang huruf khafat, seakan-akan ada huruf khafatnya, seakan-akan wasiban bi fathin wa jarra bi kasrin, gitu loh. Paham? Jadi yang enggak nampak itu seperti yang nampak. Bisa dipahami enggak? Ini bahasanya agak dalam ini. Anda bisa menyerapnya nih. Bahasanya beliau agak dalam. Jadi beliau mengibaratkan, oh, maksudnya itu yang enggak nampak huruf jarnya itu seperti yang nampak. Jadi kalau takdirkan gini, wansiban bi fathin wa jarra bi kasrin, gitu loh. Sebagaimana farfa' bidhammin wa zim bitaskinin. Sudah paham ya, Hasan? Abdurrahman? Eh, ini agak dalam bahasa beliau. Tapi kalau paham ya alhamdulillah. Itu kedua-duanya mansub dengan apa? Membuang huruf jar. Seakan-akan ada debak di situ. Kama qulna farfa' bidhammin wa zim bitaskinin fala adri. Sebagaimana kita katakan juga ucapan beliau farfa' bidhammin wa zim bitaskinin fala adri, aku enggak tahu juga. Hal qasada hadha aw anna an-nadhma alja'ahu ila dhalik. Apakah beliau menginginkan seperti itu Ibn Malik? Apakah beliau menginginkan sengaja seperti ini? Ataukah karena pantun yang mendorong beliau melakukan hal tersebut? Karena pantun itu namanya darurah syariah. Itu kadang-kadang ngobrak-abrik kaedah itu loh. Tahu ngobrak-abrik kaedah kan, teman-teman? Jadi kaedahnya taruhlah fi'il kan boleh tanwin. Tapi kalau sudah masuk dalam pantun, kadang fi'il ditanwin itu loh. Namanya isim kan gak boleh. Kalau kemasukan al gak boleh tanwin. Kadang-kadang ada isim, ada alnya tanwin gitu loh. Kalau pantun. Alasannya, kenapa sebabnya? Darurah syi'riyah. Faham? Ngobrak-abrik apa? Kaedah. Tapi kita tetap mau enggak mau ya kalah di situ karena alasannya bang darurah syi'riyah, darurat. Kenapa kok darurat? Karena pantun itu kadang menyesuaikan ujung katanya itu harus sama itu loh. Faham? Tanwin istilahnya tanwin itu loh. Sehingga kadang kala ya enggak tanwin jadi tanwin itu loh. Mafhum terhaman. Sibawaihi bisa sibawaihin, bayangkan itu. Faham ya? Fatimatun bisa Fatimatun. Alasannya darurah syi'riyah. Kita lihat. Qonuhu wa ghairu ma dzukir yanub, dan yang selain yang disebutkan yanub itu sebagai pengganti. Berarti nanti kalau atom i'rab jangan bilang alamatun asliyah tapi niabatan, itu sebagai pengganti. Selain dhammah, fathah, kasrah, sukun itu semuanya pengganti. Faham belum? Sehingga kalau atom i'rab harus ada tambahan niabatan anil dhammah, niabatan anil fathah, niyabatan anil kasrah, niyabatan anil sukun. Mafhum? Sudah kita lewati. Faham? Nah, contohnya lam yadkuru yadkuru fi'il mudhari'in mazzumun billam wa alamatu jazmihi hatfu an-nun niyabatan anil sukun. Mafhum? Seperti itu caranya. Kita lihat, biar tambah jelas. Yuridu biqaulihi ma dzukir ad-dham wal fath wal kasr wa sukun. Beliau menginginkan dengan ucapan madzukir, selain yang disebutkan, apa itu berarti? Selain dhammah, fathah, kasrah, sukun. Yakni, ghairu hadhil arba'ah yanub. Selain empat ini yanub. Apa yanub maksudnya? Menggantikan. Ala sabili niyabah. La ala sabili al-asolah. Faham lu ini, Abdullah? Al-asolah itu asal. Hukum asal itu. Lihat ini. Fa'idha ja'a ismun marfu'un. Apabila datang isim kok marfu'. Walaysa fihi dhammatun. Tapi enggak ada dhammah itu. Kulna. Al-mawjud kami katakan atau kita katakan al-mawjud, perhatikan al-mawjud yang ada di situ naibun ali dhammah, pengganti dhammah. Contohnya gini, ja'al muslimani, telah datang dua orang muslim. Al-muslimani fa'il atau bukan? Fa'il marfu' enggak? Marfu' ada dhammahnya? Enggak ada, berarti isim musanna dirafa' dengan apa? Al-alif niabatan ali dhammah, itu maksudnya. Masuk enggak, teman-teman? Lewat. Kemudian berikutnya auja ismun mansubun atau datang ism mansub walaysa fi fathah, enggak ada fathah di situ. Qulna kita katakan atau kami katakan al mawjud naibun al fathah, yang ada itu pengganti dari fathah. Auja ismun majrurun atau datang ism majrur walaysa fi kasrah, enggak ada kasrah di situ. Qulna kami katakan al mawjud naibun al kasrah, yang ada di situ pengganti dari kasrah. Auja fi'lun mazzumun atau datang fi'il mazzum walaysa fi sukun, tapi tidak ada sukun di situ. Qulna maka kami katakan atau kita katakan al-mawjud naibun as-sukun wa hakadha. Mafhum? Jadi nanti kalau antum i'rab wa alamatu jazmihi misalkan ya, hatfu harfil illah niyabatan, niyabatan an-sukun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan an-fathah wa alamatu jarnihi na barakallahu fi al-ya niyabatan kasrah wa alamatu rafihi al-waw niyabatan antum wa alamatu rafihi al-waw niyabatan al-dhammah. Itu kan ingat niyabatan atau niyabatan pengganti bukan tanda asli. Masya Allah, penjelasannya sangat gamblang sekali ini ya. Naam, fasartil alamatul arba', maka menjadilah tanda itu ada empat tanda, ada empat tanda. Tanda apa namanya? Tanda inti, tanda asli, wahnya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukun. Jadi kalau antum jelaskan kepada orang yang antum ajarin, tanda rafa' yang inti, tanda apa? Tanda i'rab yang inti untuk rafa' dhammah. Untuk nasab fathah. Untuk jar apa? Kasrah. Untuk jazm sukun. Jangan bilang setiap majrur tandanya dengan kasrah, itu jangan. Itu dulu digembar-gembarkan, itu fungsinya digembar-gembarkan. Takribul faham. Untuk memahamkan orang yang pemula baru belajar itu bingung biasanya. Majrur, marfu, mansub, mazum, bingung biasanya. Nah, akhirnya gurunya ngomong, setiap majrur dan kasrah. Iya enggak? Setiap marfu dan dhammah, setiap mansub tandanya dengan fathah. Nah, karena doktrin di awal permulaan itu akhirnya dipahami terus. Kalau nemu kasrah, majrur. Si bawahi, majrur ini. Kasrah, kita katakan tidak setiap kasrah majrur. Tapi kita katakan tanda asal majrur tandanya dengan apa? Kasrah. Mahfum teman-teman, itu fungsinya itu menjelaskan. Kata beliau, nam. Empat tadi itu, dhamma fathah kasrah wassukun laha nawabun. Empat-empatnya memiliki apa? Nawab, pengganti-pengganti. Nawab itu si gombalakho dari naibun. Naibun nawabun. Ya, suka menggantikan terus. Kalau enggak ada apa empat-empat tersebut. Idza ghabat, ketika empat-empat itu enggak ada, ghabat enggak ada maksudnya. Pergi enggak ada, hilang, dhamma fathah kasrah sukun, nabat anha, maka pengganti-pengganti tersebut menggantikannya. Ini kan otomatis kembali ke mana? Kembali kalau dalam matan jurumiyah itu di awal-awal itu. Hah? Nam barakallahu fiik, nam faslun al-murabat qismani, qismun kismun yu'rabul huruf wa kismun yu'rabu bil harakat, itu nawa. Namanya apa namanya? Nawa, para pengganti-pengganti itu. Mahum? Naam. Misaluhu, kita ambil dikit lagi. Nahwu ja'a khubani namir. Nah, kok ja'a, mana hamzahnya? Dibuang. Faja'a fi'lun madhin mabniyun wa hudifatil hamzah lidarurah aw litakhfif. Dibuang hamzahnya itu, cari ja'a aslinya. Karena darurat syi'riyah atau karena takhfif, biar ringan. Ja'a. Artinya ja'a aslinya. Ja, kalau antum baca ja'a akhu kan mungkin berat ya, akhirnya diperingan dibuang hamzahnya. Akhu fa'ilun, na'am. Akhu fa'il termasuk apa? Al-asma as-sittah. Wal fa'il yakunu marfu'an bid dhammah. Fa'il kan hukum asalnya marfu' dengan dhammah, ya enggak? Di situ dengan apa di sini? Dengan apa marfu'nya? Dan waw niyabatan 'an ad-dhammah. Lakin la tujad huna dhammatun, tapi di sini enggak ada dhammah. Fa naqul al waw al-an, maka ngambar kalau kita katakan waw sekarang naibun ad-dhammah, pengganti daripada dhamma. Wa akhu mudhafun wa bani mudhafun ilaih. Ma'ruf insyaallah ya. Wal mudhaf ilaih yakunu majruran. Mudhaf ilaih harus majrur. Tapi di sini kok malah ada ya-nya. Wa alamat jarnya al-kasrah, tak ada asalnya jar dengan kasrah. Lakin akan tapi la tujad huna kasrah. Di sini enggak ada kasrah, adanya ya bani, ya kan? Fa naqul al-ya al-an, maka kita katakan ayat al-ya sekarang ini di sini al-ya, huruf ya itu naibatun al-kasrah, pengganti daripada kasrah. Fa akhu nabat fiha al-wawu 'an ad-dhammah. Maka lafaz akhu yang menggantikan di situ apa? Wawu. Wawu menggantikan apa? Dhammah. Wa bani nabat fiha al-ya 'an al-kasrah. Maka yang menggantikan ya di situ adalah apa? Yang menggantikan kasrah di situ apa? Ya. Wa bani mudhafun wa namir mudhafun ilaih, fa hiya mu'rabatun bil harakat. Maka dia termasuk mu'rab dengan harakat namir. Banu namirin maksudnya. Bani namirin. Cuman kan sukun kenapa? Abdullah. Biasanya apa kan seperti ini? Ini ajli apa? Al-Qawafi biasanya. Qawafi itu untuk mencocokkan akhir apa? Akhir pantun. Ya kan? Karena itu disukun dengan sukun semua. Farfa' bidhammin wal siban fathan wa jur. Kasran ka dhikrullahi abdahu yasur. Ya kan? Wazim bitaskinin wa khairu ma dhukir. Yanubu nahu ja'a khubani namir. Mafhum? Naam. Seperti itu. Adapun barakallahu fiik, kapan saja wawu itu menjadi tanda pengganti untuk dhammah, dan kapan saja ya itu sebagai pengganti untuk kasrah di mana tempat-tempatnya dan kapan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.